Terhadap jangan tanya tentang beliau. Bukunya beliau tentang masalah tanya jawab dalam masalah manhaj itu sangat keras sekali, sangat bagus sekali. Kenapa? Hanya saja para ulama kadang kenal dengan seseorang, kadang yang kenal, namanya manusia. Kalau ada orang yang kenal datang, perlu mengatakan, ya Syekh, saya mendakwahkan sunnah, saya mengajarkan demikian, tapi saya dituduh begini, saya gimana? Terus saya percaya. Apa salah Syekh? Tidak salah. Sehingga yang kenal hujjatun, sebagai hujjah terhadap orang yang tidak tahu. Al-alim hujjatun ala man la ya'lam. Nah, sehingga jangan dipertanyakan beliau. Beliau alim sunni salafi, dan beliau seorang yang masya Allah dalam masalah manhaj, dalam masalah prinsip-prinsip akidah, dalam masalah sikapnya kepada ahlul bid'ah, hadis wala haraj. Silakan ceritakan keadaan beliau dalam menyikapi sururiin, hizbiin, sangat wadih, sangat jelas. Ada ajwa mufidah. Nah, baca buku itu. Kita akan tahu bagaimana sikap beliau. Tadi saja sudah terlihat ucapan beliau terhadap ikhwaniyin, hizbiyin, yang selalu mengajarkan tabiyyah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Apakah benar-benar hadir? Atau katanya? Karena saya enggak dengar. Yang saya dengar bukan beliau. Rohaili, Ali Hasan, atau penulis kun salafiyan ala jada. Tapi alhamdulillah, jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah ada. Pertanyaan seperti itu, jawabannya sudah ada. Dan sudah saya dengar dari dua ulama. Pertama dari Syekh Abdullah Bukhari, yang kedua dari Syekh Ubaid al-Jabir. Yang dari Syekh Abdullah al-Bukhari dalam keadaan suara audio. Apa pertanyaanmu? Tujuannya pertanyaanmu itu apa, kata beliau? Syekh, bagaimana dengan ulama Ahlussunnah yang mendatangi tempat ISBI, ajar di sana atau menyampaikan daurah di sana? Kata saya, apa pertanyaanmu itu tujuannya? Kalau tujuannya adalah tabrir al-khata, maka saya katakan dari awal, kamu sudah salah. Kalau tabrir al-khata, membela kebenaran dengan Syekh Fulan datang, tidak bisa. Tetapi kalau bertanya bagaimana sikap kita dan kayak apa dan kenapa, maka kita bisa jawab. Bahwa orang yang datang, ulama yang datang pada mereka ada berbagai macam. Ada yang tidak kenal mereka kecuali baik. Ada yang kenal mereka tapi berupaya untuk merubahnya, menasihati mereka. Ada dengan istihad beliau hafadzahumullah bertujuan yang seperti itu. Maka walaupun itu menurut saya pendapat yang marjuh, tetapi ini adalah suatu istihad dari beliau, tidak mengeluarkan beliau dari kesunahannya. Baik. Tetapi tetap yang salah, salah. Tidak menjadi benar hanya karena Syekh Fulan datang. Tidak jadi bagus karena dia didatangi oleh Syekh Fulan. Tidak. Hizbi tetap hizbi. Adapun ucapan Syekh Ubaid al-Jadri, alhamdulillah, tertulis dalam bukunya. Dan saya bawa semuanya. Ada di tas saya. Tertulis dalam buku beliau yang membantah para mutamayyi'in. Judulnya, judul bukunya, Jinayatut Tabyi', kejahatan tabyi'. Jadi beliau mengatakan tabyi' itu jahat. Tabyi' itu yang begitu, yang playa-playa, yang gak tegas setengah sana setengah sini dan sebagainya, itu kejahatan. Jinayatut Tabyi', kejahatan tabyi'. Di antaranya beliau menerangkan bahwa beberapa ulama yang datang ke markas mereka atau ke tempat hizbiyin ada berapa jenis. Jenis pertama, orang yang dalam keadaan mereka punya ilmu, alim jahbadah, ulama yang ma'ruf biman hajihi. Kemudian bertemu mereka, nasihati mereka, maka la khilafa fi, enggak ada khilaf bahwa mereka dalam keadaan sedang dinasihati dan diperingatkan oleh ulama tersebut, tidak menjadikan beliau turun derajatnya apalagi ditahdir. Kedua adalah orang yang tidak seperti itu, alim dia, tetapi datang pada mereka untuk mendukung mereka, maka hada hizbiyun muhtariq, ini orang hizbi yang sama dengan mereka, al-hikmah. Ada yang ketiga adalah orang-orang yang dalam keadaan dia punya ilmu ahlu sunnah, tetapi katanya ingin menasihati mereka. Yang ini kata beliau adalah orang-orang yang saya menasihati dia dengan keras antara aku dengan dia. Jadi ulama-ulama tadi nasihat oleh Syekh Ubay dengan keras, tetapi aku tidak berbicara depan umum. Syekh Fulan begini itu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan adalah perkara yang berbahaya. Perkara yang niatnya dia baik, dia ahli sunnah, ingin dia menasihati. Tetapi haula, kata Syekh Ubay, yaksabun, mendapat keuntungan dengan datangnya syekh-syekh tadi. Mereka mendapatkan keuntungan. Lihat, ulama datang pada kita. Ini saya menasihat mereka dengan keras di hadapan mereka langsung. Tapi saya tidak mengabarkan depan umum dengan tahdir atau hati-hati dengan mereka. Sebab ini masih ahli sunnah. Tapi punya istihad yang marjuh, istihad yang lemah. Ya kita perlu nasihati mereka. Nasihat mereka. Perlu nasihati mereka. Tapi apakah harus datang ke markas mereka? Ini barakallahu fikum, silakan baca rinciannya di dalam buku beliau Kinayatut Tamayyun. Barakallahu fikum. Ada dua macam buku-buku mereka yang sejak atau sebelum dia ditahdir. Ada yang memiliki tazkiyah dari para ulama kibar, maka buku-buku tersebut adalah buku yang bagus sesungguhnya. Tetapi itu pun memiliki masalah. Apa? Nama orang tadi akan jadi terkenal terus karena kamu baca bukunya, walaupun bukunya bagus. Apalagi buku yang jenis kedua, yang gak ada tazkiyah dari siapapun. Jangan-jangan buku ini ternyata gak bagus, kita gak tahu. Kita, ini kan buku sebelum dia ditahdir. Ternyata sebelum ditahdir dia sudah punya pemikiran dalam bukunya yang salah, yang kita gak tahu. Seperti Siratul Wahhaj, bukunya Abul Hasan Al-Misri. Sepintas saya baca bagus-bagus saja. Ternyata setelah dia ditahdir, buku itu pun dibahas oleh saya, bahwa dalam kitabnya ada sekian balalah. Astagfirullah. Bahaya sekali. Padahal itu ditulis sebelum dia ditahdir. Sehingga lebih selamat kalau ada buku yang lain dari para ulama kibar atau ulama yang ma'ruf bi sunniyatihi, tentang kesunahannya, manhajnya, prinsipnya, ngapain pakai buku-buku orang yang sudah ditahdir, walaupun ditulisnya sebelum ditahdir. Karena rawan. Kalau tidak dalamnya ada syubhat, bisa jadi di dalam bukunya ada perkara-perkara yang menyimpang, kita gak tahu. Atau kalaupun tidak ada, khawatir orangnya jadi terkenal kembali. Wah, buku yang Ustaz bawakan bagus sekali. Siapa penulisnya? Oh, Syekh ini ternyata bagus ya. Akhirnya dia ambil buku yang lainnya. Ternyata buku jelek. Karena sudah ditahdir dia. Ini bahaya. Ini bahaya para ulama. Sehingga sebaiknya kita tinggalkan buku-buku mereka walaupun sebelum ditahdir. Para penulis lain.